بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا وتوحيدا وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fid din, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita akan mengkaji kembali Kitab Al-Mulakhas bi Syarhi Kitab Tauhid li Syekh Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Ali Fauzan hafizahullah. Masih melanjutkan tentang bab man haqqaqa tauhida dakhala al-jannata bighairi hisab. Siapa saja yang mewujudkan tauhid, merealisasikan tauhid, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Sebagaimana dibawakan firman Allah Subhanahu wa taala oleh Syekh rahimahullah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-120, bahwa beliau adalah seorang umat teladan panutan di dalam mewujudkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Begitu pula hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi wa Tirmizi dan juga oleh Imam Ahmad rahimahumullah. Disebutkan hadis dari An-Husayn ibn Abdurrahman, dari Husayn bin Abdurrahman qala, dia berkata, kuntu inda Sa'id ibn Jubairin. Suatu ketika aku berada di sisi Sa'id bin Jubair. Faqala, maka dia mengatakan, ayyukum ra'al kawkab alladhi inqaddal barihah. Siapa di antara kalian yang melihat bintang jatuh di malam kemarin? Fakultu ana, maka kata Husain, ini perkataan Sa'id bin Jubair ya, kepada Husain, kepada orang-orang yang hadir di situ. Ya. Siapa di antara kalian yang kemarin malam melihat bintang jatuh atau jatuhnya panah api di situ ya. Fakultu ana, maka saya mengatakan saya. Husain bin Abdurrahman mengatakan saya. Thumma kultu, kemudian saya mengatakan, amma inni lam akun fi sholatin walakinni ludigtu. Adapun saya melihat bintang itu bukan karena di malam itu saya sedang menjalankan sholat. Walakinni ludhiktu, akan tetapi di malam itu saya melihat jatuhnya bintang tersebut karena saya sedang disengat, ya, disengat binatang berbisa sehingga dia tidak bisa tidur malam itu dan menyaksikan jatuhnya bintang. Qala Sa'id bin Jubair, kemudian Sa'id bin Jubair mengatakan kepada Husain, "Fama sana'ta?" Lalu apa yang kau lakukan ketika engkau terkena sengatan binatang yang berbisa tadi, yang beracun? Qultu, aku mengatakan, "Irtaqaitu." Aku mencari orang untuk meru'yah. Aku mencari orang untuk meru'yah luka yang terkena sengatan binatang yang berbisa tadi. Qala, maka Sa'id bin Jubair mengatakan lagi, "Fama hamalaka ala dalik?" Apa yang menyebabkan kamu atau yang membawamu untuk melakukan seperti itu? Kenapa kau meminta diru'yah? Apa maksudnya dalil? Dalil yang kau bawa tentang perkara tersebut? Qultu, maka Husain mengatakan, "Hadisun haddatsanahu As-Sa'bi." Yang mengatakan, yakni yang membawa aku melakukan seperti itu adalah karena sebuah hadis. "Haddatsanahu," yang telah menceritakannya kepada kami, As-Sa'bi. As-Sa'bi menceritakan kepada kami tentang suatu hadis. Qala, "Fama haddatsakum?" Maka Sa'id bin Jubair mengatakan lagi, "Hadis apa yang diceritakan oleh kepada kalian? Apa hadis yang dia ceritakan kepada kalian?" Qultu, aku mengatakan, "Haddatsana an Buraidata ibnil Khusayb," telah menceritakan kepada kami dari Buraidah ibnil Khusayb, "Annahu qala," bahasanya dia berkata, "La ruqyata illa min aynin aw hummatin." Tidak ada ru'yah kecuali dari ain, penyakit ain, karena mata tadi, penyakit ain disebabkan adanya mata yang hasad atau pandangan mata, aw hummatin, atau karena digigit, ya, binatang berbisa seperti kalau jengking dan sejenisnya. Nah, di sini disebutkan oleh Buraidah bin Husayb bahwa tidak ada ru'yah kecuali dari ain, penyakit ain, atau penyakit karena gigitan binatang berbisa. Maka Sa'id bin Jubair mengatakan, "Qala qad ahsana man intaha ila ma sami'a." Sungguh telah baik orang yang melakukan kepada apa yang dia dengar. Yakni menjalankan satu amalan sesuai dengan hadis yang dia dengar. Yang hadisnya adalah hadis yang sahih. Walakin, kata Sa'id bin Jubair, akan tetapi, "Haddatsana Ibnu Abbasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Akan tetapi sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan kepada kami, "Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam," dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Annahu qol," bahasanya beliau bersabda, "Uridat alayyal umamu," diperlihatkan kepadaku umat, umat-umat yang terdahulu diperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ra'aitun nabiyya wa ma'ahu ar-rahdu," maka aku melihat seorang nabi bersamanya ada sekelompok orang kurang dari 10. Kalimat ar-rahdu itu kalimat 3 sampai 10, jadi kurang dari 10. Nabi pernah melihat, seorang nabi yang pengikutnya itu kurang dari 10 orang. wan nabiyyu wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulan. Beliau juga melihat seorang nabi yang bersamanya hanya seorang atau dua orang. Pengikutnya hanya seorang atau dua orang saja. Wan nabiyya laisa ma'ahu akhadun. Wan nabiyya wa laisa ma'ahu akhadun. Dan dia melihat seorang nabi, kata Rasul, saya melihat seorang nabi dan tidak ada bersamanya seorang pengikut pun. Ini yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika dakwah disampaikan kepada para nabi, kemudian banyak yang mengikuti atau sedikit yang mengikuti, bahkan tidak ada sebagian nabi yang tidak diikuti oleh pengikutnya, maka bukan berarti nabi tersebut salah. Jadi ukuran daripada kebenaran itu bukan karena banyak pengikut. Nabi yang diutus oleh Allah SWT pun di antara mereka ada yang tidak ada pengikutnya. Di antara mereka ada yang hanya diikuti dua orang, hanya diikuti kurang dari 10 orang. Itu para nabi, demikian keadaannya. Bukan ukuran kemudian kalau tidak ada yang mengikuti berarti itu salah. Tidak demikian. Atau pengikutnya sedikit berarti salah. Tidak demikian. Kebenaran dan kesalahan itu diukur dengan apa yang datang dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Apakah yang dibawa itu sesuai dengan Al-Quran atau sesuai dengan Nabi SAW ataukah tidak? Maka itulah kebenaran, walaupun sedikit yang mengikutinya. Itrufi Ali sawadun adim. Tiba-tiba diperlihatkan kepadaku sekelompok yang sangat besar, sekelompok manusia yang sangat besar. Wadunantu annahum ummati. Aku menyangka bahwa mereka adalah umatku. Ketika ditampakkan kelompok yang sangat besar, banyak pengikutnya, maka Rasulullah SAW menyangka bahwa mereka adalah umatku. Fakilali, maka dikatakan kepadaku, hada Musa wa kaumuhu. Ini adalah Nabi Musa dan kaumnya. Nabi Musa diikuti oleh sekian banyak kaumnya. Fanandartu faida sawadun adzim, maka aku melihat tiba-tiba ada sekelompok yang besar lagi. Sekian banyak manusia dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqila li, maka dikatakan kepadaku, hadihi ummatuka, ini adalah umatmu. Wa ma'ahum 70,000 yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala 'adabin. Bersama mereka, pada umat tadi, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu ada 70,000 orang yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala 'adab. Yang mana mereka masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. 70,000 umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Tsumma nahadha fa dakhala manzilahu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri, lalu beliau masuk ke dalam rumahnya. Fakhadun nasu fi ulaika, maka manusia pun membahas, mereka membahas dan berselisih, siapa 70,000 orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab itu. Dibahas oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Faqala ba'duhum, maka sebagian mereka mengatakan, fala'allahum alladhina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan mereka itu adalah orang-orang yang bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata sebagian sahabat demikian. 70 ribu orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa adab itu adalah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ba'duhum, dan sebagian mereka mengatakan, fala'allahum alladhina wulidu fil Islam falam yusyriku billahi syai'a. Mereka mengatakan sebagian, mudah-mudahan mereka adalah orang-orang yang dilahirkan dalam Islam dan mereka tidak berbuat syirik sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakaru asya, maka dan sebagian mereka pun mengatakan perkara-perkara yang lain. Masing-masing sahabat mereka membahas berselisih tentang siapa sab'una alfan, siapa mereka 70 ribu golongan, 70 ribu umat Muhammad yang akan masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab. Maka ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengar para sahabat pada bercakap-cakap seperti itu, membahas tentang apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adanya umat, adanya 70 ribu umat beliau yang akan masuk ke dalam surga tanpa hisab tanpa adab, faqara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun keluar. Fa akhbaruhu, maka kemudian Rasul mengkhabarkan kepada mereka tentang hadis tersebut. Faqala, maka beliau mengatakan, humul ladzina la yastarqun wa la yaqtawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka orang-orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab tanpa adab adalah orang-orang yang tidak minta diru'yah. Mereka adalah orang-orang yang tidak minta diru'yah, wa la yaqtawun, dan tidak minta dikai, pengobatan kai dengan cara di panaskan besi, ya, kemudian ditempelkan pada luka tersebut. Walaya tatoyyarun, dan mereka adalah orang-orang yang tidak tatoyyur, menganggap adanya kesialan pada suatu hewan ataupun benda, ini tatoyyur, atau menganggap adanya kesialan pada hari tertentu atau bulan tertentu, ini namanya tatoyyur. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka adalah orang-orang yang bertawakal kepada Rabb-nya. Ini sifat ataupun ciri-ciri 70 ribu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan masuk ke dalam surga tanpa hisab tanpa adab. Mereka orang-orang yang tidak minta diru'yah, tidak minta dikai, tidak melakukan tatoyur, dan mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Waqama Ugasah bin Mikson, maka ketika itu Ugasah bin Mikson berdiri. Faqala, lalu dia berkata, "Udullah ayyaj'alani minhum." Ugasah berdiri dan meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Berdoalah kepada Allah agar aku menjadi salah satu dari mereka. Agar Allah menjadikan aku salah satu dari mereka, dari 70 ribu tadi." Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Anta minhum." Engkau termasuk mereka. Summa qama rajulun akhar, kemudian berdiri laki-laki yang lainnya. Faqala, "Ud'ullaha ayyaj'alani minhum." Mintalah kepada Allah agar Allah menjadikan aku termasuk mereka. Faqala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sabaqaka biha Ugasah." Telah mendahulimu dengannya Ugasah. Artinya Ugasah telah mendahulimu. Hadis yang agak panjang, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan juga dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi wa Darimi wa Ahmad. Di sini yang menjadi syahid bagi kita adalah dari bab yang kita bahas tentang siapa saja yang merealisasikan tauhid, maka dia akan masuk dalam surga tanpa hisab, tanpa adab. Di situ disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau diperlihatkan sekelompok umat yang sangat besar dan dikatakan kepada beliau bahwa itu adalah umatnya. Itu adalah umatmu dan bersama mereka ada 70 ribu orang yang akan masuk ke surga tanpa hisab, tanpa adab. Dan beliau pun menyebutkan siapa mereka, ciri-ciri dan sifat-sifat yang ada pada orang tersebut. Kemudian di sini Al-Syekh Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Ali Fauzan hafizahullah, beliau menjelaskan tentang nama-nama orang-orang yang ada di dalam hadis tersebut. Karena di situ disebutkan ada Sa'id, ada Husain bin Abdurrahman, ada juga Sa'id bin Jubair, ada juga As-Sa'bi, ada juga disebutkan di situ yakni Buraidah ibnul Husayb, Husayb, ada juga disebutkan di situ sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, disebutkan di situ juga ada Ukasah bin Mikson. Sekian orang yang disebutkan di dalam hadis tersebut. Husain pakai sod, Husain pakai sod, huwa Husainu bin Abdurrahman As-Sulami Al-Harisi min tabi'it tabi'in. Husain bin Abdurrahman, dia adalah As-Sulami Al-Harisi. Dia termasuk tabi'ut tabi'in atau adba'ut tabi'in. Yang meninggal tahun 1136 Hijriah. Husain bin Abdurrahman meninggal tahun 136 Hijriah dan termasuk yang diberi umur panjang hingga 93 tahun umurnya. Beliau meninggal dalam keadaan umurnya 93 tahun. Kemudian di situ ada Sa'id ibnu Jubair wal imamul faqih min ajillati ashab ibni Abbasin radhiyallahu anhuma. Sa'id bin Jubair, dia adalah seorang imam yang faqih dan termasuk murid-murid seniornya, murid-murid yang utamanya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sa'id bin Jubair qatalul Hajjaj ibnu Yusuf, beliau dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf, seorang penguasa yang zalim yang banyak membunuh para imam, di antaranya juga Sa'id bin Jubair ini. Pada tahun 95 Hijriah beliau dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf. Walam yukmil al-khamsin, umurnya tidak, yakni 50 tahun tidak penuh, masih kurang, tidak sempurna 50 tahun umurnya Sa'id bin Jubair. Kemudian di situ disebutkan haddatsanahu As-Sa'bi. As-Sa'bi ismuhu Amir bin Surahil Al-Hamdani. As-Sa'bi di situ namanya Amir bin Surahil. Amir bin Surahil Al-Hamdani. Wulida fi khilafati Umar. Dia lahir pada masa khilafahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa huwa min siqatit tabi'in. Dia termasuk orang yang terpercaya dari kalangan tabi'in. Termasuk tabi'in yang terpercaya, yang meninggal pada tahun 103 Hijriah. Ini As-Sa'bi Amir bin Surahil Al-Hamdani, Al-Hamdani. Kemudian di situ disebutkan ada Buraidah ibnul Husayb bidomi awalihi wa fathi tsanihi Ibnu al-Khusaib Ibnu al-Haris al-Aslami Suhabiyun sahirun Buraidah Ibnu al-Khusaib termasuk yakni al-Harisi al-Aslami termasuk sahabat yang sahir, sahabat yang terkenal. Ibnu al-Khusaib meninggal pada tahun 63 Hijriah. Meninggal pada tahun 63 Hijriah. Buraidah Ibnu al-Khusaib. Kemudian di situ disebutkan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sahabat Ibnu Abbas wa sahabiyun jalil, seorang sahabat yang mulia, Abdullah Ibnu Abbas Ibnu Abdul Muthalib. Sahabat Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib Ibnu ammin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang termasuk anak pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Da'alahu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendoakan kepada Ibnu Abbas yang ketika Nabi diutus dia masih kecil. Masih gulam, anak masih anak-anak, ya. Maka beliau mendoakan sahabat Ibnu Abbas ini yang merupakan anak pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkanlah dia atau pahamkanlah dia dalam agama dan ajarilah dia ta'wil. Wa 'allimhu, jadikanlah dia orang yang mengerti tentang ta'wil, tentang tafsir. Makanya sahabat yang banyak mengetahui tentang tafsir Al-Qur'anul Karim itu adalah sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Tahu tentang tafsir Al-Qur'anul Karim. Banyak murid-murid beliau yang menjadi ahli tafsir termasuk Mujahid yang merupakan murid beliau Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma sebagai ahli tafsir. Walaupun banyak di kalangan para sahabat termasuk Al-Khulafa'ur Rasyidin, mereka orang-orang yang ahli tentang Al-Qur'anul Karim karena mereka bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja karena kesibukan mereka, di antaranya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, mereka banyak yakni mengurusi kepemerintahan semenjak yakni meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka tidak menonjol dalam ilmu tafsir. Tapi mereka adalah ahli tafsir Al-Qur'anul Karim. Mereka paham tentang tafsir Al-Qur'an, teman. Yang paling terkenal dari Al-Khulafa'ur Rasyidin adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib ini yang paling menonjol dalam tafsir Al-Qur'anul Karim dari khalifah-khalifah yang empat tersebut. Itu di antara ahli-ahli tafsir dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhum. Di antaranya juga adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ahli tafsir dari kalangan para sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakannya agar dia paham terhadap agama ini dan alim terhadap masalah takwil. Mengerti tentang masalah tafsir Al-Qur'anul Karim. Fakana kadzalik wa mata bi Thaif sanatan. Beliau keadaannya seperti itu dan meninggal di Thaif pada tahun 68 Hijriah. Pada tahun 68 Hijriah. Ini sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang sejak kecil memang telah dididik oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, didikan tauhid dan akidah, begitu pula didikan Al-Qur'anul Karim yang senantiasa disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan dalam hadis tersebut adalah Ukasah bin Mikhsan. Faqama Ukasatu Ibnu Mikhsan. Ukasah bin Mikhsan bin Harsan Al-Asadi kana minas sabiqina ila al-Islam. Ukasah bin Mikhsan bin Harsan Al-Asadi, dia termasuk orang-orang yang pertama masuk ke dalam Islam. Hajara wa Syaida Badron. Ukasa bin Mikson, beliau berhijrah dan beliau pun menyaksikan yakni peperangan Badar, dan beliau pun ikut dalam peperangan tersebut. Wastashhada fi qitalir Riddah ma Khalid bin Malik Walid radhiyallahu anhu pada tahun 12 Hijriah, dan beliau gugur menjadi syahid dalam peperangan Riddah, peperangan melawan orang-orang murtad, peperangan melawan orang-orang murtad. Beliau di bawah komando Khalid bin Walid ketika itu, yang dipimpin oleh Khalid bin Walid ketika yakni melawan orang-orang yang murtad dari agama Allah SWT semenjak yakni meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam hadis tersebut disebutkan, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ayyukum ra'al kaukab, siapa yang di antara kalian yang melihat kaukab. Kaukab di situ adalah an-najm, yakni bintang. Siapa yang di antara kalian yang melihat kaukab, yakni yang melihat bintang yang jatuh waktu malam kemarin. In qaddo ay saqata min husyab, dia jatuh karena jatuhnya lemparan api tadi. Min husyab, lemparan api yang jatuh, yakni bintang yang jatuh tersebut berupa lemparan api. Al-barikah, kalimat al-barikah itu, ini Asy-Syaikh perlu kita ketahui, Asy-Syaikh Syaikh Fauzan Habibullah, beliau biasa membawakan yakni kalimat per kalimat dari hadis-hadis yang dibawakan oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah, agar supaya kita sedikit mengetahui tentang makna-makna yang ada di dalam bahasa Arab tersebut. Al-barihatu hiya aqrabu lailatin madat, yakni malam yang baru saja berlalu, yang baru saja berlalu. Yukalu qobla zawal, dikatakan qobla zawal, sebelum tergelincirnya malam. Dikatakan ra'aitu lailah, saya telah melihat malam datang. Wa ba'da zawal, namun setelah malam itu datang, maka dikatakan ra'aitul barihah, saya melihat malam telah yakni yang tergelincir, telah memasuki malam tersebut, awal daripada permulaan malam. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, Abu Husain bin Abdurrahman, kemudian dia menjawab bahwa saya melihat bintang yang jatuh tadi malam, namun dia melihat bintang tersebut bukan karena dia lagi sholat. Akan tetapi ladiktuhu akrab, akan tetapi saya tersengat kala jengking, dia digigit kala jengking. Kalimat alladhu lasu asobathu bisummiha, yakni dia terkena bisa ataupun racun daripada kala jengking atau yang sejenisnya. Kemudian dia mengatakan irtaqa itu talabtu mayyur kini, dia pun mencari orang yang bisa meru'yahku. Dia pun mencari orang, saya mencari orang yang bisa meru'yahku. Warru'yah adalah, dan ru'yah itu adalah qira'atul Qur'an. Ru'yah itu adalah membacakan Al-Qur'an. Wal'adiyatu syar'iyah, mendoakan dengan doa-doa syar'i. Alal masaibi bimaradin wa nahwihi, kepada yakni alal musab bimaradin, kepada orang yang terkena sakit tadi atau yang sejenisnya terkena sengatan, terkena sengatan binatang yang berbisa juga bisa diru'yah. Ini yang dilakukan oleh Husain bin Abdurrahman. Kemudian Sa'id bin Zubair, dia mengatakan kepada Husain bin Abdurrahman, ma hamalaka ala dalik, apa maksudnya ma hamalaka, apa yang membawamu untuk melakukan seperti itu. Ma hujjatuka ala jawazi dalik, apa alasanmu atau hujahmu bahwa perkara itu dibolehkan? Yakni ru'yah dengan yakni ru'yah terhadap sesuatu yang terkena binatang tadi. Maka dia mengatakan la ruqyata illa min ain. Telah menceritakan kepada kami As-Sa'bi tadi bahwa beliau mengatakan sebuah hadis tidak ada ru'yah kecuali dari ainin au hummatin, dari penyakit ain atau penyakit humma. Penyakit ain adalah isobatul aini ghairuhu bi'ainihi. Ini seorang terkena penyakit ain, orang yang melihat selainnya dengan pandangannya, dilihat oleh seseorang entah karena hasad atau karena kagum sehingga dia kena penyakit. Al-khumatin atau khumah, khumah itu adalah sumul akrab wasababua. Khumah, penyakit khumah itu adalah penyakit yang terkena bisa kalajengking atau racunnya kalajengking dan yang serupa dengannya. Itu namanya penyakit khumah. Kemudian manintaha ila masami'a e akhada bima balagha minal ilmi bihilafi may ya'malu ala jahlin aw la ya'malu bima ya'lam. Yakni kata Sa'id bin Jubair, qad ahsana manintaha ila masami'a. Sungguh telah baik orang yang mengamalkan terhadap apa yang dia dengarkan. Ai akhadha bima balagahu minan. Dia mengambil apa yang telah sampai dari ilmu yang disampaikan kepadanya. Dia mengambil ilmu yang telah sampai kepadanya itu adalah sesuatu yang baik. Ini berbeda dengan orang yang ya'malu ala jahlin, berbeda dengan orang yang beramal di atas kebodohan. Berbeda dengan orang yang beramal di atas kebodohan. Orang yang beramal karena datangnya suatu hadis yang dia sampai padanya, maka itu adalah amalan yang baik. Berbeda dengan orang yang beramal tanpa ilmu, meraba-raba amalan tersebut, menganggap amalan itu adalah baik. Atau berbeda pula dengan orang yang la ya'malu bima ya'lam, berbeda pula dengan orang yang tidak beramal dengan perkara yang dia ketahui. Beramal karena kebodohan itu jelek, tidak beramal dengan ilmu itu juga jelek. Keduanya adalah jalan-jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Fatihah tentang orang-orang yang sesat dan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kalangan orang Yahudi yang punya ilmu tapi tidak mau beramal dan yang sejenis dengan mereka yang demikian keadaannya, atau dari orang Nasara yang beramal tanpa ilmu dan yang sejenis dengan mereka. Nah, ini sama-sama jeleknya. Yang paling baik adalah yang beramal dengan ilmu yang telah sampai kepadanya, berupa hadis ataupun ayat Al-Quran dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat Sa'id bin Jubair menyampaikan apa yang dia riwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas. Uridat alayyal umam kila makana dhalika laylatal isra. Kalimat uridat alayyal umam diperlihatkan kepadaku umat-umat yang terdahulu. Ini terjadi pada malam Laylatul Isra. Ada yang mengatakan bahwa ucapan ini, yakni beliau katakan, beliau diperlihatkan umat-umat itu terjadi pada malam Isra. Beliau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Au arahu Allahu mitsalaha, atau Allah memperlihatkan dia sepertinya. Idza ja'at yaumul qiyamah, ketika datang pada hari kiamat nanti. Atau Allah akan memperlihatkan seperti itu ketika pada hari kiamat nanti. Atau ini kata ulama, sebagian ulama mengatakan ini terjadi pada malam Lailatul Isra. Malam Isra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau melihat seorang nabi yang bersamanya ar-ruhdu al-jama'atu dunal usrah asrah, yakni sekelompok orang yang tidak ada 10 orang, kurang dari 10 orang. Beliau juga melihat nabi laisa mawahad, nabi yang tidak diikuti satupun dari kaumnya, tidak ada satupun kaumnya yang mengikuti nabi tersebut. Beliau juga melihat sawadun adim, yakni ashkhosun kasir, yakni manusia yang sangat banyak. Fadunantu annahum ummati, lalu beliau mengatakan saya menyangka mereka adalah umatku, ay li kasratihim wa ba'di anhum fala yumizu a'yanahum, karena banyaknya mereka dan setelahnya dari mereka yang tidak bisa dibedakan satu dengan yang lainnya. Musa di sini itu adalah umatnya Musa, Musa bin Imran. Bin Imran Kalimur Rahman, Nabi Musa alaihi salam. Bin Imran yang merupakan Kalimur Rahman, nabi yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qamahu yaqumuhu, yakni adba'uhu, pengikutnya yang mengikuti agamanya dari kalangan Bani Israel. Nabi Musa dan kaumnya yang mengikutinya dari kalangan Bani Israel. Bila hisabin wala azabin, mereka kan sebagian kemudian diperlihatkan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di dalamnya ada 70,000 orang yang makan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Maksudnya adalah la yuhasabun wala yu'adzabun qabla duhulihimil jannah. Yani mereka tidak akan dihisab dan tidak diadab sebelum mereka masuk ke dalam surga. Litahqiqihimit tauhid, karena mereka mewujudkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keadaan mereka, sehingga mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. La yastarqun wala yatatayyarun wala yaktawun wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Ini keadaan mereka, mereka pasrah dan menyerahkan seluruh urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Thumma nahadha, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri. Fa khadun nasu fi ulaika, kemudian manusia pada tabahasa al hadirun wahtalafu fi haula'i sab'in. Mereka pun membahas, orang-orang yang hadir tadi membahas dan berselisih, siapa 70,000 orang tadi. Bi ayyi amalin nalu hadhi darajah? Amal apa yang mereka lakukan sehingga mereka bisa mencapai derajat ini? Fa innahum lam yanaluha illa bi amalin. Maka sesungguhnya tidaklah mereka meraih derajat tersebut melainkan dengan amal perbuatan. Meraih derajat untuk masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, tentu dengan amal perbuatan, karena itu adalah sebab. Sebab orang dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Fama huwa? Lalu apa yang mereka lakukan? Fa akhbaruhu. Lalu Rasulullah pun mengkhabarkannya. Mengkhabarkan tentang keadaan mereka. Dzakarul Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhtilafahum. Mereka mengkhabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa akhbaru, mereka mengkhabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka menyebutkan kepada Nabi tentang perselisihan mereka terkait dengan 70,000 orang dari umatnya yang masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la yastarqun. La yatlubuna man yarkihim istighna'a 'anil nas. La yastarqun, mereka tidak meminta diru'yah, yakni mereka tidak meminta orang untuk diru'yah karena mereka merasa cukup, tidak butuh dari manusia. Mereka merasa cukup kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak membutuhkan dari manusia tersebut. Wala yaktawun, dan mereka tidak minta dikai. La yasaluna khairahum ay yakbiyahum binnar. Mereka tidak meminta kepada selainnya agar yakni mengkai mereka pengobatan dengan api, dengan dibakar besi dengan api kemudian disentuhkan kepada penyakitnya. Walayat atau yarun, dan mereka adalah orang-orang yang tidak menganggap sial. Yatasa'amu nabi tuyur, tidak menganggap sial dengan burung ataupun yang sejenisnya. Karena dikatakan yatatayyarun berasal dari kata tuyur tadi, biasanya mereka menganggap sial itu dengan burung. Mereka lepaskan ketika mereka mau pergi, orang-orang jahiliyah dahulu, ketika mereka mau mengadakan safar itu memegang burung, dikeluarkan begini, dikeluarkan dari rumahnya, kemana arah burung ini? Kemana arah burung ini? Kalau ke kanan, mungkin dianggapnya sebagai sesuatu yang akan mendapatkan keuntungan-keuntungan, sehingga mereka melakukan safar. Kalau ke kiri, berarti alamat tanda-tanda kesialan, sehingga mereka tidak jadi safar. Ini keadaan Orang-orang jahiliyah mereka tatayur. Nah, begitu pula keadaan yang lainnya tatayur dengan hari. Nah, hari ini hari yang sangat sial, nah, sehingga kita tidak usah keluar. Nah, ini juga tatayur namanya. Bahwa semua hari itu adalah hari-hari yang baik. Ketika hari-hari itu adalah dijadikan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari-hari yang sial, hari-hari yang jelek itu adalah hari-hari yang digunakan untuk bermaksiat. Jadi semua hari itu adalah hari-hari yang baik. Nah, begitu pula mereka bertatayur dengan yang sejenisnya seperti bulan. Nah, ada bulan yang membawa sial, ada bulan yang membawa kebaikan. Padahal bulan-bulan itu semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala dan semua bulan itu adalah baik ketika digunakan untuk beramal ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal hanya kepada Rabb-nya. Ya'tamiduna fi jami'i umurihim, mereka menyandarkan seluruh perkara mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, la ala ghairi, bukan kepada selain Allah. Wa yufawwiduna umurahum ilaih, dan mereka memasrahkan urusan-urusan mereka hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ciri-ciri daripada sifat-sifat orang-orang yang akan masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Sabaqoka biha ukasah, maksud kalimat sabaqoka biha ukasah, ukasah telah mendahulimu, ay ila ikhrazi hadhi sifat. Maksudnya dia mendahulimu, yakni dia telah menjaga sifat-sifat ini tadi. Ukasah termasuk sahabat yang menjaga sifat-sifat ini. Tidak minta diruyah, tidak minta dikai, tidak pernah tatayur, dan dia hanya bersandar, yakni bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau sabaqoka bisual, dia telah mendahulimu dalam permintaan. Allah sudah mendahulimu dalam meminta, sehingga Rasulullah SAW mengatakan demikian dalam rangka untuk menjaga. Ini termasuk daripada husnul khuluqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk baiknya akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menolak seseorang tapi dengan mengatakan kalimat yang tidak menunjukkan penolakan, tapi beliau mengatakan sabaqoka biha ukasah, ukasah telah mendahulimu. Sehingga dia yakni tidak memberikan sesuatu doa yang tidak sepantasnya diberikan kepada orang yang tidak berhak. Sehingga penolakannya dengan cara yang terbaik yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, sekalipun tadi kita sudah terjemahkan kemudian kita baca mufradat ataupun kata-kata yang ada di dalam hadis tersebut, di sini Asy-Syaikh menjelaskan tentang makna secara global hadis tersebut sehingga kita mengetahui makna secara utuh. Yasifu lana Husain bin Abdurrahman hiwaran daru fi majlisi Sa'id bin Jubair bi munasabati inqidadi kaukabin fil lail. Husain bin Abdurrahman memberikan yakni mensifatkan kepada kita percakapan dia ketika di rumah di dar fi majlis Sa'id, di rumah yang di situ ada majlis dengan Sa'id bin Jubair terkait permasalahan jatuhnya bintang di malam hari. Fa'akhbarum Husain, maka Husain pun mengkhabarkan annahu syahada inqidadihi, bahwa dia menyaksikan jatuhnya bintang tersebut. Li'annahu lam yakun khi nadzaka na'iman, karena ketika itu dia tidak bisa tidur. Orang yang terkena gigitan binatang yang berbisa itu biasanya bengkak kan seperti itu. Bahasa kita cekut-cekut cekot-cekot lah seperti itu. Kadang panas disertai, pokoknya gak enak semuanya lah, sehingga tidak bisa tidur kalau terkena sengatan binatang yang membawa racun tadi, berbisa. Ya. Dia tidak bisa tidur karena sengatan binatang tadi. Dia mengatakan seperti itu, illa li'annahu khafa ayyadun al-hadirun annahu mar'a an-najma illa li'annahu yusalli. Dia mengatakan seperti itu tidak lain karena dia khawatir kalau orang-orang yang hadir di situ menyangka bahwa dia tidak tidur semalaman itu karena dia sedang sholat dan menyaksikan bintang jatuh tadi. Karena dulu memang di antara yakni orang-orang salaf dahulu mereka biasa sholat di luar rumah atau di atas tempat rumahnya tinggal, sehingga sholat dalam keadaan terbuka dan tidak khawatir adanya hujan karena di sana memang tidak sebagaimana hujannya yang ada di Indonesia, hujannya sering sekali. Di sana, di wilayah sana hujan itu ya terkadang setahun sekali, setahun itu yang sekali, ada yang cuma dua kali. Kalau dua hari berturut-turut sudah semuanya banjir. Nah, karena tidak ada aliran-aliran sungai kecil ataupun aliran-aliran yakni kali-kali kecil di sekitarnya nggak ada. Semuanya jalan raya. Ada alirannya cuma ditutup dengan besi kotak sehingga air lebih banyak di jalanan. Air lebih banyak di jalan raya. Ya, dua hari berturut-turut atau satu hari berturut-turut dari jam pagi sampai malam sudah banjir sana. Nah, terutama di wilayah-wilayah yang rendah, di wilayah-wilayah yang rendah, di dataran rendah di situ pasti banjir, pasti banjir di sana. Kalau satu hari hujan, sebagaimana yang kita saksikan di Indonesia ini, satu hari sampai dari pagi sampai malam pasti banjir. Hujannya itu pun sebentar, itu kayak hujan itu tidak lama, tidak sampai tadi sampai setengah hari itu tidak sampai, paling 3 jam atau 5 jam, bahkan itu mungkin kurang. Itu kadang seperti itu hujannya, tidak terlalu lama. Sehingga ketika hujan banyak, mereka itu tidak berani melakukan safar. Tidak berani melakukan safar, karena akan terjebak dengan yang namanya banjir tadi. Ketika hujannya lama, maka mereka akan terjebak dengan banjir. Dan akan terkadang terbawa mobilnya dengan air banjir tadi. Jadi di sini, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa Husain bin Abdurrahman dia menyatakan bahwa saya menyaksikan bulan bintang yang jatuh tadi bukan karena dia malam itu sholat. Khawatir disangka bahwa disangka orang-orang yang ada tadi dia sedang melaksanakan sholat. Ini menunjukkan tentang keikhlasan para salafun soleh. Mereka kalau melakukan amalan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak ditampak-tampakan. Dan tidak ingin orang lain menyangka bahwa dia sedang melakukan begini dan begitu. Tersembunyinya amalan ibadah yang mereka lakukan di malam hari tersebut. Fa'arada ayyad fa'an nafsi iham ta'abudin lam yaf'alu ka'adati salaf fi khirsi malal ikhlas. Dikarenakan dia ingin menolak tentang dirinya terhadap dirinya dari yakni sangkaan peribadahan yang tidak dia lakukan. Kalau orang dia mengatakan saya lihat tadi malam bintang, dia disangka bahwa ini orang ahli ibadahan seperti itu. Ini sangkaan seperti ini dia tidak mau disangka bahwa dia sedang melakukan beribadah. Dikarenakan keadaan salaf dia disangka melakukan ibadah yang tidak dia lakukan. Karena inilah kebiasaan salaf, semangatnya mereka untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk keikhlasan, yakni menolak dari dirinya orang menyangka dirinya untuk melakukan peribadahan padahal dia tidak melakukannya. Fa akhbara bisababil haqiqi liyaqadatihi. Lalu beliau mengkhabarkan sebab permasalahan yang sebenarnya dia melihat bintang tersebut karena dia terbangun dengan sebab musibah yang dia dapatkan di malam itu. Yakni tersengat tersengat binatang tersebut. Fantaqal al-baksu ila su'ali amma sana hiya latil kal isabah. Maka berpindahlah pembahasan tersebut kepada pertanyaan tentang yang dia lakukan ketika terjadi musibah tersebut. Fa akhbara annahu ala jabir ru'yah, maka dia mengkhabarkan bahwa dia mengobatinya dengan ru'yah. Dia mencari orang yang bisa meruyah dia. Fasa'alu Sa'id an-dalil syar'i. Maka Sa'id bin Jubair pun menanyakan tentang dalil syar'i. Kenapa dia melakukan seperti itu? Kenapa dia melakukan seperti itu? Yakni meminta orang lain untuk meruyah. Fadzakara lahul hadis al-warida 'an Rasul sallallahu alaihi wasallam fi jawazi ru'yah. Maka dia pun menyebutkan sebuah hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bolehnya ru'yah. Fasawabahu fi amalihi bidalil. Maka Sa'id bin Jubair membenarkan perbuatan dia karena dia membawa dalil dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tsumma dzakara lahu halatun ahsana mimma fa'al. Kemudian Sa'id menyebutkan tentang keadaan yang lebih baik dari apa yang dia kerjakan. Sa'id menyebutkan kalau kamu mau melaksanakan yang lebih baik, disebutkan oleh Sa'id bin Jubair tentang hadis tadi. Ya at-taraqqi ila kamali tauhid, yang akan menaikkan kepada kesempurnaan tauhid, bitarkil umuril makruha mal hajat ilaiha, dengan meninggalkan perkara yang dibenci walau bersamaan dia butuh kepadanya. Yaitu tawakkulan ala Allah, yakni bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ru'ya sendiri, dia doa sendiri, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak meminta orang lain untuk meru'yah dirinya. Kahalatis sab'ina alf alladziina khulul jannah bila hisab wal adab. Seperti keadaan orang-orang yang akan masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab. Haitsu wasafahumur rasul sallallahu alaihi wasallam bi annahu yadrukunal ru'ya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang yadrukunar ru'ya, yang meninggalkan ru'ya, maksudnya meminta untuk diru'ya. Kalau meru'ya sendiri tidak masalah, tidak termasuk bagian daripada tadi ya, sifat-sifat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka meninggalkan untuk minta diru'ya, minta dikai sebagai tahqiqan li tauhid, sebagai perwujudan atau realisasi tauhid dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'khudhu nabi bisababil aqwa, dan mengambil sebab-sebab yang lebih kuat, yaitu tawakkul alallahi subhanahu wa taala, yakni bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa lam yas'alu ahadan ghairahu syai'an minar ruqyati fama fauqaha, dan mereka tidak meminta kepada seorang pun selainnya sesuatu dari ru'yah dan apa yang selainnya. Ini sifat-sifat yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Demikian ikhwan fillah rahimani wa rahmakumullah yang bisa kita sampaikan dari hadis ini. Adapun faedah daripada hadis tersebut, insyaallah kita akan jelaskan. Walaupun sebagiannya telah kita singgung tadi, di antara faedahnya tadi adalah yakni tentang orang-orang yang akan masuk ke dalam surga tanpa hisab tanpa adab. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.